Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan ya, bahwasanya para malaikat dan juga para nabi, para anbiya, nabi-nabi mereka juga tidak boleh ya, dijadikan sebagai perantaraan dan berdoa kepada mereka. Dan di sini terdapat bantahan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwasanya wala ya'murakum ya, dan tidaklah ya mereka diperintahkan untuk mengambil malaikat dan nabi-nabinya sebagai rab-rab, sebagai Tuhan selain Allah Azza wa Jalla. Pada pertemuan ini sampai anu ya, al-anbiya ya. Sudah ya. Sekarang masuk wad-dalilus salihin. Wad-dalilus salihin قال الشارح يعني أن هناك من عبد الصالحين من البشر قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب dan mereka itu adalah orang-orang yang mereka berdoa dan juga mereka memohon pertolongan, mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, ila rabbihim alwasilah ya, yang mereka berdoa dan mengharapkan kepada mereka alwasilah ayyuhum aqrabu ya, padahal manusia atau orang-orang saleh tadi mereka juga berlomba-lomba ya kepada Allah Subhanahu wa taala ayyum aqrabu ya, siapa yang paling dekat ya kepada Allah Azza wa Jalla. Qila, sini jelaskan, nuzilat hadhil ayatu fi man ya'budul masiha wa ummuhu wa uzaira. Dikatakan ayat ini diturunkan kepada orang-orang yang mereka menyembah Al-Masih. Siapa Al-Masih? Nabi Isa alaihissalam wa ummah dan ibunya. Dan juga orang yang menyembah Uzaira. Siapa Uzaira ini? Sudah kita jelaskan. Uzaira siapa? Hah? Nabi atau apa? Orang saleh dari Bani Israel. Fa akhbara subhanahu, maka Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan anna al-masiha wa ummuhu wa maryam wa uzaira kullum ibadun lillah, bahwasanya yang namanya Nabi Isa, ibunya Maryam dan Uzair, semuanya mereka itu hamba-hamba Allah. Yataqarrabuna ila Allah wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah ya, yang mana mereka itu adalah orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, berlomba-lomba mereka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka mengharapkan rahmat Allah dan mereka takut kepada azab Allah. Fahum ibadun muhtajuna ilallahi muftaqiruna ilaihi yad'una wa yatawassaluna ilaihi bitta'ah. Maka mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang membutuhkan kepada Allah yang mereka merasa tidak mampu, muftaqirun, ya, merasa miskin, butuh pertolongan Allah, merasa butuh kepada pertolongannya, mereka pun berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, dan mereka pun, ya, bertawassul kepada Allah Azza wa Jalla dengan ketaatan-ketaatan mereka tersebut. Ya, di sini kita ambil faedah, ya, bahwasanya, ya, boleh kita bertawassul dengan amal ibadah, ya, dengan ketaatan, ya, yang mana kita mengetahui bahwasanya sudah diriwayatkan, ya, hadis tentang tiga orang yang berada di mana? Dalam sebuah gua. Semuanya apa? Mereka bertawassul, ya. Mereka maksudnya itu berdoa, ya, kepada Allah Azza wa Jalla dengan amal ibadah dan ketaatan-ketaatan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Mereka subhanallah, ya, bertawassul kepada Allah dalam rangka, ya, agar Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa-doa mereka ketika mereka mendapatkan kesempitan tadi, mendapatkan musibah tadi dengan perantaraan-perantaraan apa? Amal solehnya, ketaatannya. Ya, nanti kita akan jelaskan pada kitab-kitab selanjutnya, ya. Ada yang namanya tawassul yang dilarang, ya. Ada tawassul yang diperbolehkan. Ya bataquna ila rabbihimul wasilah. Ya. Ya bataquna ila rabbihimul wasilah, ya. Yang mereka sendiri pun, ya. Ya bataqun, ya. Mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar diterima ibadah-ibadah mereka, doa-doa mereka dengan perantaraan ketaatan-ketaatan tadi. Yani al-qurbu minhu subhanahu bita'atihi wa ibadatihi fadalla ala annahum la yuslihuna lil'ibadah li'annum basharun muhtajuna fuqara'un yadu'una Allah wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna azabah wa man kana dhalika la yasluh an yu'bada ma'allah. Ya. Ya, ini apa? Agar Allah subhanahu wa ta'ala mendekatkan, ya. Mereka mengharapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini apa? Kedekatan. Didekatkan al-wasilah, di sini dimaknai al-qurbu. Ini agar Allah subhanahu wa ta'ala mendekatkan dengannya. Bita'atihi, dengan ketaatannya, ibadah-ibadahnya. Dan di sini menunjukkan bahwasanya mereka, siapa itu mereka tadi? Nabi Isa, Maryam, ibunya Nabi Isa, dan Uzair, mereka itu tidaklah pantas untuk diibadahi. Dikarenakan mereka itu adalah manusia yang membutuhkan kepada Allah, yang miskin, yad'una Allah, yang mereka berdoa kepada Allah, yang mereka mengharapkan rahmat Allah, mereka juga takut kepada azab Allah. Dan siapa saja, ya, yang mereka dalam keadaan seperti ini, ya, wa man kana kadzalik, dan siapa saja yang semisal ini dalam keadaan seperti ini, tidaklah pantas untuk disembah bersama Allah Azza wa Jalla. Ini pendapat yang pertama, ya. Maksudnya ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Ini mereka itulah orang yang berdoa dan yang mengharapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala wasilah, ya, kedekatan. Mereka pun berlomba-lomba, ya. Ini maksudnya disebutkan dalam tafsir yang pertama ini bahwasanya itu adalah Isa, ibunya, dan Uzair. Wa qawlu tsani, dan pendapat yang kedua, annaha nuzilat fi unasin minal musyrikina kanu ya'buduna nafaran minal jin فأسلم الجن ولم يعلم هؤلاء الذين يعبدونهم بإسلامهم Dan pendapat yang kedua bahwasanya ayat ini diturunkan kepada manusia dari kaum musyrikin, ya, yang dahulu mereka menyembah, ya, sebagian dari bangsa jin. Maka jin tadi masuk Islam dan orang-orang yang menyembah mereka tadi tidak mengetahui tentang keislaman para jin tadi. Wasaru yataqarrabuna ilallah bitta'ah wadda'ah wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah. Dan menjadilah mereka tadi, ini para jin tadi yang masuk Islam tadi, mereka pun berlomba-lomba mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan ketaatan, ketundukan, mengharapkan rahmatnya, takut azabnya. Maka mereka itulah fahum ubadun muhtajuna fuqaraun la yasluhuna lil ibadah. Maka mereka itu adalah hamba-hamba yang mereka butuh pada Allah, yang mereka merasa miskin ini, merasa perlu kepada Allah Azza wa Jalla, la yasluhuna ibadah, dan mereka adalah hamba-hamba yang tidak pantas untuk diibadahi. Wa ayyan kana al muradu bil ayatil karimah, ya. Apapun yang dimaukan, ya, apapun yang dimaksud dari ayat yang mulia ini, fa innaha tadullu ala annahu la yajuzu ibadatas salihin, ya. Maka ayat ini, ya, fa innaha ayat ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh, ya, mengibadah atau beribadah kepada orang-orang yang saleh. Sawa'un kana minal anbiya was-siddiqin aw minal awliya'i was-salihin. Sama saja, apakah mereka itu dari kalangan para nabi, para orang-orang siddiq, ya, orang-orang yang jujur seperti Abu Bakar dan seterusnya, atau dari au min awliya iwassalin, atau dari para wali dan orang-orang yang saleh, fala tajuzu ibadatahum, ya, maka tidak boleh beribadah kepada mereka. Li'annal kulla ibadun lillah fuqara'u ilaihi fakaifa yu'baduna ma'allah jalla wa'ala, ya. Dikarenakan seluruhnya mereka semua tadi hamba-hamba Allah, ya, hamba-hambanya Allah, mereka butuh kepada Allah. Fa kaifa yu'baduna ma Allah jalla wa ala, maka bagaimana, ya, mereka bisa diibadahi bersama Allah jalla wa ala? Bagaimana, ya, orang yang butuh kepada Allah, orang yang berdoa kepada Allah, orang yang mengharapkan rahmat Allah, orang yang takut kepada Allah azza wa jalla, bagaimana mereka bisa disejajarkan dan diibadahi bersama Allah Azza wa Jalla? Ya, di sini wal wasilatu ma'naha at-ta'atu wal qurbu. Ya, dan namanya wasilah, ya, maknanya, artinya ketaatan dan kedekatan. Fa hiya fil lughah asy-syai'ul ladzi yuwasilu ila al-maqsud. Ya. Dan dia dalam lughah, secara lughah, adalah sesuatu yang dapat menyampaikan kepada apa yang ditujukan, kepada apa yang dimaksudkan, kepada apa yang dimaukan. Falladhi yuwasilu ila ridallah wa jannatihi huwal wasilatu ilallah. Dan yang menyampaikan kepada keridhaan Allah dan surga Allah itu adalah wasilah ilallah. Apa tadi wasilah tadi? Hah? Ketaatan dan apa? Kedekatan, ya, pendekatan kepada Allah Azza wa Jalla. Hadhihi al-wasilatu mash'al mashru'ah fi qawli ta'ala wabtaghu ilaihi al-wasilah. Ya. Inilah, ya, yang dimaukan dengan wasilah, al-wasilah yang mashru'ah, yang disyariatkan, fi qawli ta'ala, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa bataghu ilaihi alwasilah, dan mereka mencari apa tuh, mencari kepada Allah, bah, kedekatan, kedekatan dan seterusnya, ya, dari apa? Dari perbuatan-perbuatan ketaatan mereka. Ammal muharrifun, ya. Ammal muharrifun, al-muharrifun, fayaqulun. Adapun orang-orang yang suka menyeleweng, ya, suka nyeleneh, lagi orang-orang yang suka untuk berbuat khurafat, maka mereka pun mengatakan al-wasilah, yang namanya al-wasilah itu antaj'ala bainaka wa bainallah wasitah minal awliya'i was-salihina wal-amwati taj'alahum wasitan taj'aluhum wasitan bainaka wa bainallah liyuqarribuka ilallah. Ini, ya, kebanyakan manusia sekarang, kaum muslimin sekarang, masyarakat umum sekarang, mereka menggunakan wasilah seperti ini. Engkau menjadikan antara engkau dengan Allah Subhanahu wa taala perantara, ya. Dari kalangan para wali, orang-orang soleh, orang-orang yang telah mati, taj'aluhum, ya. Engkau menjadikan mereka sebagai perantara antara engkau dengan Allah Subhanahu wa taala, agar mereka tadi mendekatkan engkau kepada Allah Azza wa Jalla. Ini dalilnya, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Tidaklah kami menyembah kepada mereka melainkan agar mereka tadi, ya, orang soleh, para ulia dan seterusnya tadi, agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Fa ma'nal wasilah indahu indaha ulai al-mukharrifin, maka makna wasilah, ya, menurut orang-orang yang melakukan perbuatan khurafat tadi, an taj'ala bainaka wa bainallahi wasitatan tu'arrifullah bika, tu'arrifullah bika wa tanqulu lahu hajataka wa tukhbirahu anka, wa tukhbiruhu anka, ya. Engkau menjadikan antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala sebuah perantara, yang mana perantara tadi mengenalkan Allah kepadamu, dan juga perantara tadi juga menukilkan, ya, kepada Allah kebutuhan-kebutuhanmu yang menyampaikan dia. Na'udzubillah, ya. Wa tukhbiru anka, dan juga yang perantara-perantara tadi, ya, dia, ya, akan mengkhabarkan kepada Allah keadaan-keadaanmu, ya, tentangmu. Nina, ya. Wahai Allah, inya nina 4 majelis ulun misalnya. Jadi kalau 4 majelis ulun seluruhnya ini masukkan ke surga. Kalau ada yang sudah bersalaman dengan ulun, kemudian mengangkat anak dengan ulun, ataupun yang berfoto-foto ria dengan ulun, sudah, ya, itu adalah orang-orang yang dekat dengan ulun. Tolong masukkan ke surga. Nyaman benar. Kaanna Allah jalla wa ala la ya'lamu, aw kaanna Allah jalla wa ala yakhil bakhilun la yu'ti illa ba'dama yalihu alaihi bil wasa'it. Ta'ala Allahu amma yaqulun. Allah musta'an. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala ini tidak mengetahui apa-apa. Ya. Seakan Allah Subhanahu tidak tahu khabar tentang kita ini. Khabar tentang manusia semua ini. Au kaanna Allah jalla wa ala bakhilun la yuti. Atau seakan-akan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bakhil, orang yang pelit, yang tidak akan mengasih illa ba'dama yalihu alaihi bil wasa'id, melainkan setelah, ya, datang dari orang-orang yang mengkhabarkan kepadanya, ya, dari perantara-perantara tadi, ya. Ta'ala Allah amma yaqulun, maka maha suci Allah azza wa jalla dari apa yang mereka ucapkan. Ya. Allahumma sta'an. Mana nih? Waktunya sudah lewat. Terus aja. Hah? Selesaikan ini lagi benar. Hah? Teruskan ya. Walihada yushabbihuna 'alan nas. Ya. Walihada oleh karenanya ya, mereka membuat pengkaburan kepada manusia. Wa yaquluna, mereka mengatakan Allah Jalla wa'ala, Allah Jalla wa'ala itu yaqul, ya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ulaikal ladina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah, ya mereka itulah ya orang-orang yang mereka berdoa kepada Allah dan mereka ya mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala al-wasilah. Al-wasilah itu apa artinya di sini? Kalau mereka sebutkan apa? Perantara. Ya. Kalau kita apa? Al-sunnah apa? Artinya apa? Kedekatan. Ya, bukan perantara. Fadalla ala anna tikhada al-wasait, menjadikan dalil bahwasanya ya, membuat perantara minal khalqi ilallah amrun masyru'. Ya. Ini adalah dalil kata mereka bahwasanya ya, yang menjadikan, yang mengharuskan kita untuk mengambil perantara tadi dari makhluknya ini makhluknya ini kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah perkara yang disyariatkan. Li'anna Allah asna 'ala ahlihi, dikarenakan apa? Allah Subhanahu wa taala memuji kepada pelakunya, ya. Ya bataquna ila rabbihimul wasilah. Itulah orang-orang yang mereka berdoa kepada Allah dan mengharapkan kepada Allah, ya, ini perantara atau mereka. Ya. Wa fil ayatil ukhra, dan pada ayat yang lain kata mereka, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wabtaghu ilaihi, dan carilah ya. Dan carilah kepadanya al-wasilah. Apa maksudnya kata mereka ini al-wasilah ini? Perantara. Wajahidu fi sabilillah, dan berjihadlah kalian di jalan Allah. Padahal bah, padahal artinya bah, kita jelaskan artinya apa? Kedekatan, al-qurb, at-ta'ah artinya ketaatan. Qalu, mereka mengatakan, inna Allah, sungguhnya Allah amarana an nattakhidha al-wasilata ilaihi. Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kami agar kami, atau kemantahan kepada kita agar kita mengambil perantara kepadanya. Wal wasilatu maknaha, dan adapun dimaksudkan dengan wasilah perantara ini artinya al-wasait, ya al-wasilah ini artinya apa? Perantara. Betul secara makna perantara, tapi apa yang dimaksudkan dari tafsir Al-Qur'an? Apa? At-ta'ah wal qurb, ya ketaatan dan pendekatan. Hakadha yuharrifuna al-kalima amma wadihi, demikianlah ya ini orang-orang yang mereka menyelewengkan ya al-kalim, ya suatu ucapan dari tempat-tempatnya. Ya, inilah orang-orang al-muharrifun tadi, orang yang suka menyelewengkan maknanya sesuai dengan akal mereka, sesuai dengan hawa nafsu mereka. Fal wasilatu al-mashru'ah fil Qur'an wa fis sunnah hiya at-ta'ah allati taqarrubu ila Allah wa tawassul bi ilaihi bi asma'i wa sifati, hadhihi al-wasilatu al-mashru'ah. Ya. Adapun wasilah yang disyariatkan dalam Al-Qur'an dan dalam sunnah ini, dia itu adalah ketaatan, yang ketaatan tadi dapat mendekatkan diri kepada Allah, dan engkau atau dan kita bisa menjadikan perantara ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya Subhanahu wa taala. Hadhihi al-wasilah al-masyru'ah, maka inilah yang dimaksudkan dengan wasilah yang masyru'ah, ya tawassul yang masyru'ah. Amma tawassul bil makhluqin ila Allah fa huwa wasilatun mamnu'ah wa wasilatun syirkiyah. Adapun tawassul ya dengan perantara tadi, mengambil perantara makhluk ini, makhluk Allah ya, bertawassul mengambil perantara dengan makhluk Allah kepada Allah, maka inilah perantaraan atau wasilah yang terlarang, dan juga ini adalah wasilah tawassul yang syirkiyah, wahiya allati ittakhadhal musyrikun min qabl, dan inilah ya yang orang-orang musyrikun telah mengambilnya sebelumnya. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'a'una 'indallah. Ya, mereka wa ya'budun, ya, wa ya'buduna min dun, mereka menyembah selain Allah apa-apa yang tidak bisa memberikan mudarat kepada mereka, juga tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka, dan mereka mengatakan bahwasanya mereka itulah yang sembahan-sembahan mereka, maksudnya mereka itulah yaitu sembahan-sembahan tadi yang akan memberikan syafaat-syafaat kepada kami di sisi Allah. Walladzina takhudhu min duni awliya ma na'budum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Ayat yang lain, dan orang-orang yang mereka mengambil selain Allah Subhanahu wa taala awliya, ya, wali-wali, ma na'buduhum, tidaklah kami menyembah mereka, menjadi para wali tadi, illa liqarribuna ilallahi zulfa, melainkan agar para wali tadi mendekatkan diri kepada, mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Hadza huwa syirkul awwalin wal akhirin sawa'un bisawa'in. Ini adalah kesyirikan orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang belakangan, sama saja persis, ya, sama persisnya, sawa'un bisawa'in, sama persis, ya. Wa in sammuhu wasilatan fa huwa syirku bi'ainihi, walaupun ya mereka menyebutnya, ya, menyebut kesyirikan tadi dengan nama apa, wasilah, fa huwa syirku bi'ainihi, maka itu adalah kesyirikan, ya, yang sudah jelas dengannya. Wa laisa huwal wasilatu allati syara'aha Allahu ta subhanahu wa taala, dan bukanlah ini ya yang dimaukan wasilah yang dimaukan, dan bukanlah ini ya wasilah yang Allah Subhanahu wa taala mensyariatkannya. Li anna Allah lam yaj'al asy-syirku wasilatan ilaihi abada, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin ya menjadikan satu kesyirikan itu sebagai perantaraan kepada Allah Azza wa Jalla, ya, sebagai jalan untuk mendekatkan diri pada Allah Azza wa Jalla selama-lamanya. Wa inna masyirku mub'idun minal mub'idun anillahi subhanahu wa ta'ala, dan hanya saja kesyirikan itu pasti menjauhkan seseorang dari Allah Azza wa dari Allah Subhanahu wa taala. Innahu man yushrik billah, dalilnya innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alaihi aljannah wa ma'wahu annar wa ma lidzalimin min ansar. Sesungguhnya ya orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atasnya yang namanya surga. Wa ma'wahu annar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan tidaklah bagi orang-orang yang zalim itu ada namanya pertolongan, atau tidak ada pertolongan bagi orang-orang yang melakukan kezaliman. Fa kaifa yuj'alu syirku wasilatan ila Allah, jadi pertanyaan kita, maka bagaimana ya bisa dijadikan kesyirikan tadi ya sebagai perantaraan atau sebagai suatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala Allahu amma yaqulun, maka maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan tadi. Sampai sini ya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.